bos ki gendelengane jos. Iya ya, Mak. Arep meng pakanane telo. Iya. Telo ya aja ngece karo telo we. Oh, telo iki gisine akeh. Nyatane iki pakanane telo ya nuwun sewu makme telo ya. Pasuryane ya apik, kulite ya kuning lho. Dedeg piateke ya kecekel. Wah, malah sehat, Pak. Hah? Sehat. Lah iya malah ngelmune apa jeneng iki gisine pirang-pirang kok. Tur iso dadekke panganan apa wae. Telo, tiwul ya saka telo. Lemet ya saka telo. Lah iya. Ya. Sing nyuwun diparingi parikan ya saka Mbak Tiwi ya banyakan 1 2 3 iki ora mung banyakan tok banyakan 1 2 3 ya arep tok gawe parikan apa terserah warga banyakan memperingati kemerdekaan ya terserah karo ndongake warga banyakan ya terserah pokoke manut pikiranmu ya yo bal-balan bal-balan kipere 6. Weh. Kipere piro? 6. Wah, ale kegulan sok kapan kuwi? Ya wis ra apa-apa. Terus toyo warga banyakan. Tansah ayam tentrem. Ya, apik. Jejere, ya. Untuk tepuk tangan ming wong telu. Mbok nek tepuk tangan ki sing niat, Pak. Tepuk tangan kok ming sing pojok kena tok pro pro pro. Ya wis ben ora apa-apa ngono kuwi sukarela kok ya. Jejere ya. Rujakan. Rujakan. Gulane Jawa. Gulane Jawa. Kagem dusun banyakan. Heeh. Muga tansah panjang yuswa. Ya amin. Lumayan rada akeh iki. Jejere tuku pacitan tuku pacitan ana tahu ana tempe ana tahu ana tempe sedaya warga banyakan heeh kabul dongane kabul dongane yo jejere Mbak Ayu numpak Vespa numpak Vespa lindes marmut iki le numpak bis wae mripate nendi yo. Marmut wis cilik kok ditelindes ora. Terus. Mugi warga banyakan 1 2 3. Wah. Tansah santut gumregu. Tansah maju. Desa banyakan. Amin, apik. Ayo terus ke ik. Yo. Nanane no. Panas udan ngaling-aling. Sapenggunung yo kanca-kanca ya misowa sapenggunung natian natian wason sarto Hino mane banyu bane. Ya, mangga. Hino. Oh, Yo. Joget awakmu obah kabeh. Lagi nek joget niku obah. Tekan nggon warok mau lho, tang rundung-rundung. Biru-biru. Iya. Nenengke ya, Nak. Iya, pancen ya. Wah, iki Mas Yuda dan luar biasa ya. Iya. Kejaba nimbali awake dhewe uga nimbali panjenengane Mbak Sugin karo Mas Rio Angkringan. Oh iya. Sing sok ning Angkringan TVRI kae. Heeh, wah ning ya. Ya nyuwun mangapura karang ya mau kebar ketoprakan terus bablas mrene. Iya. Ya, nek dimanfaatke nek ya. Monggo Mas Rio Mbak Suhin jumeneng. Iya. Nggih. Aja ning buriku wae Mas Suwo. Aku seneng ning buri kok. Mimikmu men ketok lho, Mas. Apa? Mimik. Mau mimikmu ana jereng. Mimik iki rai iki lho. Mimik ki fis. Oh. Ah, tepora mbok tekan bocah-bocah ki mimik ki apa? Mimik apa? Ayo mimik ya wedang. Ah, dalan banyu jarene iki. Bocah ki. Engge nyen pangapunten iki wau mlakune rada rendah. Nggih, petegat napa lomba takbir. Lomba takbir. Nggih, ngendi-endi nek kene ya lomba takbir saiki iki. Dipaske malam Minggu. Ya, ngono ya, Mak. Menika para warga Banyakan memperingati hari kemerdekaan Banyakan 1, 2, dan 3. Wah, elok. Banyakan 1, 2, dan 3 kompak. Kompak tenan. Nganake wayangan. Dalam rangka memperingati 17 Agustus. Raketan wis kliwat sasi niki. Oh, mboten napa-napa. Tetep semangat. Lah iya, kudu ngono kok ya. Nggih. Ngono ya, Mas. Lumantar. Aku ya akeh banget. Lumantar panjenengane Mas Yuda. Oh iya. Yuda. Mas Yuda sing pundi? Sing pundi? Ya ini sing pundi? Jenengan ketoke. Mas Yuda sing pundi? Oh, kae apa ning mburi salon kae Mas Rio. Oh, nggih boten ketok ning mburi salon. Nggih, ning wong digawe kok malah delik. Sing digawe sapa? Ha niku. Sing digawe piyai Banyakan. Oh, piyai Banyakan. Yuda ming minangka dalan utawa sing mbayari kowe-kowe barang kuwi. Oh, nggih matur nuwun Mas Yuda. Mbayari aku kok pucet. Kok pucet piye? Andelik. Ora andelik ya pancen saking akeh sing sami rawuh kok ya. Oh, dadi susukan ngono ya. Heeh. Nganti ra ketok. Nganti ora ketok. Pokoke ya semono gedene lho, Mas. Nggih. Matur sembah nuwun Mbak Suhin sampun kepareng rawuh. Iya. Niki ora dadak ketoprakan, sampean mau dapukane apa to, Mas? Kamandoko. Waduh, kaya ngono Kamandoko. Ning ora komanan kostum yo dadi dagelan sidone aku. Oh, aku ngerti. Kamandoko ning Malian to. Malian pri? Malian Kamandoko kan lho. Kuwi dak aku ketrek ngono po. Lah nek ketok yo. Kowe nek dadi ketrek ora usah nganggo topeng yo wis pas. Aku. Heeh. Wis wangun wis ari mbringosi wis beres dadi ketrek. Karo ngene buntut yo. Heeh. Lah ketok duwe. Buntute beda. Oh buntute lutung karo buntutmu ki beda ta? Oh, buntute lutung karo buntutku beda. Bedane kan ngendi? Ah, ora tak genahke ta lho, muni dhewe kan. Aja pas buntut ah, ora penak. Kok ora penak ngopo? Oh, risiko soalnya. Risiko pripun to? Eh, toh ora usah ngurus kuwi. Dadi ora usah ngurus kuwi. Ora usah ngurus buntut. Oke. Ngurus liyane. Oke. Ngurus liyane. Ora ya delik to. Ora delik aku ki lho. Ben wangun ki blocking posisi ku digonta-ganti lho. Ampe kok sampean ki nggon rupa ireng ki men keneng Suryo.